الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. جماعة صلاة الظهر yang dirahmati Allah، alhamdulillah pada siang hari ini kembali Allah melimpahkan nikmat kepada kita. Kita dilapangkan jalan, dimantapkan hati untuk menegakkan ibadah salat zuhur berjamaah di siang hari ini. Mudah-mudahan salat kita dan segenap amal ibadah, amal soleh kita lainnya senantiasa dicatat oleh Allah sebagai investasi kebaikan buat hari kemudian kita. Amin ya rabbal alamin. Saudara sekalian rahimakumullah, pada siang hari ini kajian kita menyoroti akhir surat Al-Hajj. Surat Al-Hajj ayat 77, ayat 78. Saya bacakan terlebih dahulu lengkapnya kedua ayat ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu irka'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alu al-khaira la'allakum tuflihun. وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ صَلَقُ اللَّهُ مَعْدِي. Artinya, hai orang-orang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu, beribadahlah kepada Rabbmu, dan perbuatlah kebajikan agar kamu memperoleh kemenangan. Dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu dan dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. Ikutilah agama orang tuamu Ibrahim. Allah telah menamai kamu sekalian orang-orang muslim dari dahulu dan begitu pula dalam Al-Quran ini. Supaya Rasul itu menjadi saksi atas dirimu dan supaya kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia. Maka dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan berpeganglah kamu pada tali Allah. Allah adalah pelindungmu, maka dialah sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong. Saudara sekalian rahimakumullah, kedua ayat ini oleh penulis kitab Fi Dhilalil Quran dijadikan satu tema pembahasan dengan mengangkat judul Agama Islam Bukan Agama Yang Sempit. Jadi Said Kutub, penulis kitab ini, Fi Dhilalil Quran ini, memandang dari dua ayat ini tema sentral yang perlu digarisbawahi adalah khususnya potongan ayat di mana Allah berfirman وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ. Dan Allah tidak jadikan agama ini bagi kalian terdapat kesempitan di dalamnya. Nah, jadi saudara sekalian rahimakumullah, dua ayat yang baru saja kita dengarkan bunyinya ini merupakan semacam summary, ringkasan dari apa yang Allah minta dari umat yang beragama ini, umat yang beriman ini, umat pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada bagian pertamanya ayat 77-nya Allah menyebutkan apa yang menjadi kewajiban umat Islam selaku muslim di tengah masyarakat secara umum. Tetapi pada ayat 78 kewajiban itu berlipat karena tidak saja kemudian Allah Ta'ala memerintahkan kaum muslimin untuk hidup di tengah masyarakat dengan menjadi orang-orang yang baik untuk dirinya sendiri, untuk keluarganya sendiri. Tetapi pada ayat 78, Allah meminta kepada umat Islam setelah hidup dengan kebaikan-kebaikan yang bersumber dari ajaran Islam ini, hendaklah mereka mau terlibat di dalam sebuah proyek besar yang disebut dengan al-jihad, berjuang. Dan di dalam ayat ke-78 ini, Allah perlu menegaskan wajahidu fillahi haqqa jihadih, dan hendaklah kalian, wahai orang-orang beriman, kaum muslimin, pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berjihad di jalan Allah haqqa jihadih, dengan sebenar-benarnya jihad. Nah, saudaraku rahimakumullah, hal ini mirip dengan kajian kita beberapa waktu yang lalu terhadap surat Ali Imran ayat 102, di mana terdapat kata-kata dari firman Allah Ta'ala yang senada dengan ayat 78 ini. Di dalam surat Ali Imran ayat 102 yang biasa sering dikutip oleh para khatib Jumat setiap hari Jumat ketika menyampaikan khutbahnya, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian menemui kematian kecuali dalam keadaan berserah diri kepada Allah, dalam keadaan meyakini kebenaran agama Islam. Nah, jadi di sini ada kata-kata haqqatu qatih. Sedangkan di ayat 78, ayat terakhir surat Al-Hajj ini, terdapat kata-kata haqqa jihadih, sebenar-benarnya jihad. Jadi sebagaimana waktu itu kita bicarakan, rupanya orang bertakwa itu terbagi dua. Ada orang bertakwa yang bertakwanya ala kadarnya, tetapi ada orang yang bertakwa dengan haqqatu qatih, dengan sebenar-benarnya takwa. Begitu pula dengan jihad. Ada orang yang berjihad sekedarnya saja, tetapi ada orang yang berjihad haqqa jihadi, dengan sebenar-benarnya jihad. Nah, kita akan lihat kajian ini. Kata Said Kutub, dalam dua ayat ini Allah menggambarkan manhaj bagi umat ini. Manhaj itu artinya konsepsi. Meringkas beban taklif. Taklif itu artinya beban, kewajiban yang diletakkan di atasnya, dan menetapkan kedudukan yang telah ditentukan baginya, juga mengokohkan akar-akarnya pada zaman dahulu, sekarang, dan masa yang akan datang, selama ia masih istiqamah di atas manhaj yang dikehendaki Allah. Jadi ada hal yang menarik juga dalam ujung surat Al-Hajj ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan satu endorsement kepada orang-orang beriman untuk melakukan proyek besar yang namanya jihad, haqqat jihadi ini, dengan mengkaitkan orang-orang beriman pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan orang-orang terdahulu yang juga beriman pada masa yang lalu. Begitu pula orang-orang beriman yang kelak akan datang selanjutnya di masa yang akan datang. Sehingga setiap orang yang membaca dua ayat ini, mukmin, dan dia menyambut seruan yang dijumpai dalam kedua ayat ini, dia akan merasakan bahwa dirinya itu dalam keramaian, dalam sebuah kafilah panjang yang terlibat dalam proyek yang Allah perintahkan ini. Sesungguhnya diawali dengan perintah untuk rukuk dan sujud. Dua perkara ini merupakan dua rukun sholat yang sangat tampak dan jelas. Sholat dikiaskan dengan ruku dan sujud untuk menampakkan gambaran keduanya yang jelas. Gerakannya menonjol dalam ungkapan kalimat yang melukiskan fenomena fisik dan bentuk yang terlihat jelas. Karena ungkapan seperti ini lebih menyentuh dan berpengaruh dalam membangkitkan perasaan. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu rukau wasjudu. Hai orang-orang beriman, rukuklah kalian dan sujudlah kalian. Ini maksudnya perintah untuk menegakkan sholat. Karena ruku dan sujud itu merupakan dua gerakan yang khas sholat. Dan sebenarnya orang-orang beriman sepanjang zaman, baik di zaman Nabi Muhammad SAW sampai hari kiamat nanti maupun sebelumnya, mereka semua mengerti bahwa istilah ruku dan sujud itu adalah simbol dari ibadah yang namanya sholat. Makanya sebenarnya kalaulah orang-orang Nasrani, orang-orang Yahudi itu jujur di dalam mempelajari kitab suci mereka, mereka juga akan menjumpai bahwa di dalam ibadah yang telah diperlihatkan oleh nabi-nabi yang Allah utus kepada mereka, Nabi Isa alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Sulaiman alaihissalam, Nabi Daud alaihissalam, semua mereka juga melakukan gerakan yang serupa. Karena semuanya juga diperintahkan untuk sholat. Tetapi alhamdulillah hanya kita umat Islam yang memiliki tradisi terpelihara sholatnya dengan ruku dan sujud yang jelas. Karena alhamdulillah warisan suci sumber-sumber ajaran Islam itu terpelihara sampai hari ini. Sesuatu hal yang di kalangan mereka sudah banyak sekali mengalami penyimpangan-penyimpangan. Tetapi kalau kita perhatikan baik-baik, hatta Paus yang kemarin sudah wafat itu pun dia punya kebiasaan kalau sampai ke satu wilayah baru yang dia akan datang di sana menyebarluaskan dakwahnya, dia begitu landing, turun dari pesawat, apa yang dia lakukan? Sujud. Tapi sayang, ini sudah sekedar menjadi simbol bagi mereka. Mereka tidak lagi mengerjakannya dengan sebuah aturan-aturan yang jelas sebagaimana kita umat Islam yang alhamdulillah karena memiliki riwayat-riwayat yang terpelihara originalitasnya, kita masih bisa melakukan sholat dengan kejelasan tata caranya yang lengkap. Nah, ini perintah Allah Taala yang pertama. Setelah itu perintah yang kedua adalah perintah untuk beribadah secara umum yang lebih mencakup dari sekadar sholat. Ya ayyuhalladzina amanu rka'u wasjudu wa'budu rabbakum. Hai orang-orang beriman, ruku dan sujudlah kalian atau sholatlah kalian, wa'budu rabbakum, dan beribadahlah kalian kepada Rabb kalian. Nah, perintah kedua ini, beribadahlah kepada Rabb kalian, ini adalah perintah ibadah yang tidak sekedar sholat. Karena kita umat Islam faham bahwa kita dihidupkan ke muka bumi ini, inti dari tujuan diciptakannya kita untuk beribadah kepada Allah Taala. Maka alangkah naifnya kalau ada di antara kita yang menyangka kita beribadah kepada Allah cukup 5 menit sehari semalam. Katakanlah dikali 5, 25 menit sehari semalam. Terus yang lainnya waktu kita apa? Bukan ibadah. Padahal seharusnya seluruh waktu kita itu menjadi ekspresi ungkapan ibadah. Allah Subhanahu wa taala sendiri menyebutkan dalam surat Adz-Dzariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah kuciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada-Ku. Nah, makanya perintah kedua ini adalah perintah ibadah kepada Allah secara umum yang lebih mencakup dari sekedar salat. Jadi, ibadah kepada Allah itu meliputi segala kewajiban dan ditambah dengan segala amal, gerakan, pikiran yang ditujukan oleh seseorang kepada Allah Taala. Maka segala aktivitas manusia bisa beralih menjadi ibadah bila hati ditujukan hanya kepada Allah Taala. Bahkan kenikmatan-kenikmatan yang dirasakannya dari kelezatan hidup di dunia ini bisa menjadi ibadah yang ditulis sebagai pahala amal kebaikan. Seperti yang pernah diriwayatkan sebahagian sahabat dari kalangan du'afa yang tidak terlalu sanggup memiliki harta, mereka berkeluh kesah kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, pahala sedekah sudah diborong sama sahabat-sahabat yang kaya. Bagaimana dengan kami yang tidak punya kekayaan ini?" Maka Nabi kemudian mengatakan kepada mereka, "Setiap kalian bertasbih itu sedekah." Maksudnya setiap kalian berwirid, subhanallah, subhanallah, itu sedekah. Setiap kalian bertahlil, itu sedekah. Setiap kalian bertahmid itu sedekah. Setiap kalian bertakbir itu sedekah. Bahkan salah seorang di antara kalian mendatangi istrinya, kemudian dia menggaulinya, mencampurinya, maka itu juga sedekah. Maka di antara mereka ada yang bertanya, ya Rasulullah, seorang laki-laki menumpahkan air maninya kepada seorang perempuan, melampiaskan syahwatnya, itu bisa dikatakan sebagai pahala. Maka kata Nabi, bukankah bila mana dia menumpahkan air maninya kepada yang bukan haknya, bukan istrinya, itu menjadi dosa. Nah begitu pula sebaliknya, bila dia tumpahkan kepada yang semestinya, maka itu menjadi pahala, menjadi sedekah. Nah jadi saudara sekalian rahimakumullah, yang penting bagaimana seorang muslim hidup di dunia ini menjadikan semua kegiatan hidup dia ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu sudah menjadikan kehidupannya sebagai ibadah, walaupun tidak dalam bentuk yang ritual seremonial ibadahnya. Kata Syaikh Qutb selanjutnya, kewajiban manusia hanyalah mengingat Allah dengan berzikir kepada Allah dan berniat dalam setiap aktivitasnya untuk bertakwa dengan ketaatan dan menyembah Allah semata-mata. Maka semua aktivitas itu berubah menjadi ibadah. Padahal tabiatnya tidak berubah. Namun yang mengubahnya adalah hati sengaja mengarahkannya kepada Allah. Nah ini sudah dua. Jadi yang pertama sholat, yang kedua ibadah secara umum. Nah maka saudara sekalian rahimakumullah, sejak tahun 1980-an dengan munculnya tulisan-tulisan dari para pemikir-pemikir muslim kelas dunia dan sudah diterjemahkan ke negeri kita ini, mulailah sebahagian kaum muslimin perlahan tetapi pasti menyadari bahwa ternyata hidup kita ini ibadah seluruhnya. Kita harus menjadikan urusan kehidupan kita di bidang yang selama ini kita sangka semata-mata hanya urusan duniawi, itu menjadi ibadah. Jadi bagaimana kita menjadikan kehidupan berkeluarga kita ibadah, bertetangga kita ibadah, kehidupan berekonomi kita ibadah, kehidupan berpolitik kita ibadah, kehidupan pendidikan kita ibadah, kehidupan dalam urusan hukum, perundang-undangan itu menjadi ibadah. Ini semua harus direnungkan baik-baik. Jangan sampai ada potongan dari kehidupan kita yang tidak terkait dengan ibadah. Makanya para ulama kita kemudian membantu kita untuk memahami apa itu sebenarnya amal yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Syaratnya apa? Nah, para ulama kita mengatakan ada dua syaratnya agar amal seseorang senantiasa diterima Allah Subhanahu wa taala. Syarat pertama yang sudah disebutkan Syaikh Qutb, hendaknya dia selalu meniatkan perbuatan yang dia akan kerjakan itu di bidang apapun semata-mata karena Allah. Jadi dia tujukan hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah menyebabkan salah satu syarat amal diterima Allah terpenuhi. Syarat yang kedua, amal tersebut harus sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan aturan-aturan, tuntunan-tuntunan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Jangan seseorang itu merasa aman sudah mencari nafkah, membawa pulang nafkah harta untuk anak istrinya, tetapi sebenarnya tanpa dia sadari perekonomian yang dia terlibat di dalamnya adalah perekonomian yang tidak segaris dengan ketentuan syariat Allah Subhanahu wa taala. Yang kemudian pada era kita sekarang ini kita kenal ekonomi itu ada ekonomi syariat, ada ekonomi ribawi Yahudi. Yang kapitalis itu yang sekarang jauh lebih dominan daripada ekonomi syariah yang masih menggeliat dan masih terus diperjuangkan agar formatnya semakin jelas dan semakin kokoh dan bisa diterima oleh masyarakat. Nah, tapi yang jelas ini dua syaratnya. Kalau seseorang baru mensyaratkan yang pertama, yaitu niatnya ikhlas lillahi ta'ala, tapi kemudian dia tidak mengerti bagaimana menuangkannya sesuai tuntunan-tuntunan ajaran Islam, berarti masih ada yang tidak lengkap. Masih sulit amalnya itu bisa mendapatkan kepastian makbul indallah, diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka saudara rahimakumullah, disitulah kemudian pentingnya kita hadir di dalam kajian-kajian di dalam majelis ilmu yang akan mengajarkan kepada kita bagaimana kita mengembangkan seluruh amal kehidupan kita ini bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, perintah Allah yang ketiga, wa'alul khaira. Allah memerintahkan umat Islam dengan amal perbuatan baik secara umum dalam bermuamalah dengan sesama manusia setelah bermuamalah dengan Allah Taala dalam sholat dan ibadah-ibadah lainnya. Allah memerintahkan umat Islam dengan kewajiban ini dengan harapan memperoleh kemenangan. Jadi kalau kaum muslimin sudah mulai memenuhi tiga kewajiban ini, irka'u wasjudu yang artinya sholat, wa'budu rabbakum yang artinya menjadikan seluruh aspek hidupnya menjadi ibadah kepada Allah Taala, dan yang ketiga wa'alul khaira, berbuat kebaikan-kebaikan kepada sesama manusia, menjadi orang yang memberi maslahat, manfaat terus-menerus, bukan sebaliknya orang yang menyebarluaskan mafsadat dan mudarat terus-menerus, maka mereka akan meraih jaminan Allah, la'allakum tuflihun. Moga-moga kalian meraih kemenangan. Dan sampai di sini saja sudah luar biasa apabila kaum muslimin mau menyesuaikan diri dengan kewajiban yang tiga ini. Ini sudah luar biasa. Nah, namun demikian, selanjutnya dikatakan oleh penulis kitab Fidilal ini, Allah memerintahkan umat Islam dengan kewajiban ini dengan harapan memperoleh kemenangan. Ibadah menghubungkan umat ini dengan Allah sehingga kehidupannya berdiri di atas fondasi yang kukuh dan jalur yang dapat menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan perbuatan baik dapat membangkitkan kehidupan yang istiqamah dan kehidupan jamaah yang berdiri di atas fondasi iman dan kemurnian ideologinya. Bila umat Islam telah bersiap-siap dengan bekal hubungan dengan Allah dan kehidupan istiqamah dalam kebersamaannya, dalam berjamaahnya, sehingga hatinya lurus dan kehidupannya juga lurus, maka pada saat seperti itu mereka dibebankan dengan konsolidasi umum yang lebih berat. Apa itu? Wajahidu fillahi haqqa jihadi. Berjihadlah kalian dengan sebenar-benarnya jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ungkapan ini kata Said Qutb adalah ungkapan yang umum, mencakup dan sangat detail, yang menggambarkan tentang beban taklif yang besar di mana ia membutuhkan konsolidasi umat dengan persiapan luar biasa. Jihad di jalan Allah mencakup jihad melawan musuh-musuh, jihad melawan diri sendiri, jihad melawan kejahatan dan kerusakan, semua itu sama. Nah, jadi kan sekarang lagi rame-ramenya ngomongin jihad nih, Pak. Banyak orang yang kemudian menjadi bingung. Bahkan sudah mulai ada kalangan yang fobi dengan kata jihad. Padahal jihad itu terang-terangan Allah perintahkan di dalam Al-Quran. Setidak-tidaknya ayat ini secara gamblang menyatakan hal itu. Wajahidu fillahi haqqa jihadih. Jadi kalau seandainya peristiwa-peristiwa yang bermunculan sekarang ini sampai menyebabkan kita yang mengaku muslim ini merasa jengah, merasa enggan, apalagi merasa takut dengan kata jihad, berarti memang pasti semua peristiwa ini di belakang layarnya adalah musuh kaum muslimin sendiri yang menginginkan umat Islam meninggalkan ajarannya, baik sebahagian apalagi seluruhnya. Maka saudara rahimakumullah, dalam situasi seperti ini saya kira sangat bagus ketika beberapa hari yang lalu saya baca di media massa, ada seseorang yang menulis surat pembaca. Dia mengatakan, kalau memang kita sekarang ini menjadi bingung tentang makna jihad yang sebenarnya, karena berbagai peristiwa yang sekarang terjadi mengatasnamakan jihad, maka saya mengusulkan, kata penulis surat pembaca ini, agar negara mengharuskan di semua sekolah kurikulum tentang jihad dimasukkan, supaya tidak disalahpahami. Masya Allah, ini saya pikir bagus sekali. Ini benar saya kira. Suatu hal yang pastinya tidak diinginkan oleh mereka yang berteriak-teriak ingin memerangi terorisme itu. Yang katanya bukan memerangi Islam, bukan memerangi kaum muslimin. Tapi saya yakin, ketika mereka yang kampanye terus-menerus ingin memerangi terorisme, khususnya yang datang dari Baitul Abyad, baik itu gedung Abyad itu putih, ya, pastilah mereka itu akan merasa, wah, skenario kita ini gagal. Di Indonesia, ketika kemudian disebarluaskan pentingnya perang lawan terorisme, bukannya kemudian mereka meninggalkan kata jihad, istilah jihad, tapi sebaliknya malah mereka menuntut supaya jihad itu diajarkan sampai sejelas-jelasnya, agar tidak salah paham. Dan memang semestinya demikian, saudara kurahimahumullah. Kalau kita berada dalam kebingungan tentang apa-apa yang terjadi, kemudian dikait-kaitkan dengan agama kita, sikap yang mestinya muncul dalam diri kita bukan meninggalkan agama kita, malah sebaliknya, kita harus dalami agama kita supaya kita tidak menjadi orang-orang yang begitu saja bisa dipermainkan. Karena alangkah anehnya kalau kita yang sebenarnya selama ini belum terlalu mengerti kata jihad, terus serta-merta meninggalkan kata jihad dalam agenda kehidupan kita semata-mata karena kata orang jihad itu adalah bunuh diri. Itu kan kata orang, jihad itu bunuh diri. Tapi apakah memang demikian yang Allah perintahkan? Makanya di sini menjadi sangat penting, saudaraku, kita mendalami Al-Quran. Kita mendalami apa-apa yang memang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada kita dari Al-Quran. Dan di antara perintah Allah yang jelas gamblang Allah nyatakan, setidak-tidaknya dalam ayat yang sedang kita kaji hari ini, ayat 78 surat Al-Hajj, وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِ. Hai orang-orang beriman, berjihadlah kalian di jalan Allah dengan sebenar-benarnya jihad. Nah, diantaranya Said Qutb membantu kita memahami, kata Said Qutb, yang dimaksudkan dengan jihad di jalan Allah di sini mencakup jihad melawan musuh-musuh Islam, musuh-musuh Allah, jihad melawan diri sendiri, karena memang di dalam diri kita ada yang harus kita perangi, yaitu hawa nafsu kita yang seringkali membuat kita berubah bentuk, tidak menjadi manusia yang mulia lagi, tetapi bahkan menjadi semacam hewan kalau tidak bisa dikatakan balhum adol, lebih sesat daripada hewan. Termasuk jihad itu melawan kejahatan, kerusakan, dan apa saja yang sifatnya buruk di muka bumi ini. Semua itu sama, kata Said Qutb. Karena sekarang kan ada kayak semacam pengharusan untuk memilih opsi jihad itu yang mana sih maknanya, melawan hawa nafsu atau berperang secara fisik. Nah, dengan adanya penjelasan ini menjadi jelas, jihad itu ya semuanya. Sejak dari melawan hawa nafsu itu namanya jihad, sampai mengangkat senjata melawan musuh-musuh Allah itu jihad juga. Tinggal konteksnya sesuai atau tidak, kan gitu. Kalau konteksnya kita tidak ada musuh yang jelas di tengah-tengah kita, ngapain kita perang secara fisik? Tapi kalau memang konteksnya jelas, musuhnya di depan mata, ya, apa salahnya kita melakukan perang secara fisik? Sesuatu hal yang memang sudah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dahulu kala dan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Bahkan sampai Nabi menyatakan sebuah hadis yang begitu jelas. Kata Nabi, man mata walam yaghzu walam yuhaddits nafsahu bihi famata maitatan jahiliyah. Barang siapa yang menemui kematian dan tidak pernah berperang dan tidak pernah mengatakan dalam dirinya keinginan untuk berperang, maka dia mati dalam salah satu cabang kejahilian. Coba bayangkan, saudara rahimahullah. Artinya apa? Artinya kesadaran setiap muslim, apalagi laki-laki, bahwa salah satu makna jihad adalah berperang di jalan Allah, itu tidak pernah boleh dimatikan. Kalau tidak bisa dikatakan, justru harus dipompa terus-menerus dalam diri kita dengan catatan, kalau memang sampai akhir hayat peluang untuk melakukannya nggak muncul karena memang nggak ada alasan untuk melakukannya, kita tidak tinggal di sebuah negeri yang sedang berperang, ya sudah, istighfarlah kepada Allah Taala. Berarti sampai akhir hayat kita nggak pernah dapat rezeki untuk berjihad dalam pengertian kita berperang. Tapi jangan dipaksa-paksain. Udah jelas kita tinggal di negeri yang damai yang tidak ada perangnya, terus kita bikin perang sendiri, kan gitu, ya kan? Yang ngaco. Atau sebaliknya, sudah jelas kita berada di negeri seperti katakanlah Israel. Ini sudah jelas musuh masuk ke dalam negeri kita. Bahkan mereka bikin pemerintahan ilegal yang bahkan PBB sendiri mengatakan ilegal negeri ini. Ya kan, Israel ini. Ya wajar dong mereka berperang secara fisik. Memang tuntutannya demikian. Jangankan mereka yang jelas-jelas diduduki oleh Yahudi, Zionis. Sedangkan kita saja dahulu kala diduduki oleh Belanda, kita perang secara fisik. Kenapa? Karena memang tuntutannya demikian. Tapi kalau memang tidak ada tuntutannya, ngapain kita bikin-bikin medan perang? Bangun musuh-musuh yang tidak ada. Nah, jadi saudaraku rahimahumullah, ini kitab yang semestinya kita miliki dalam situasi yang penuh kebingungan seperti sekarang ini, saudaraku. Jangan kemudian karena begitu banyaknya berita-berita tentang jihad atau yang diasosiasikan dengan jihad, kita malah memasang sikap, ah, sudahlah, nggak usah dibicarakan saja. Coret saja dari agenda kehidupan saya kata jihad ini. Orang ayatnya jelas, Pak. Kita diperintahkan oleh Allah berjihad. Maka justru yang harus kita lakukan adalah mengkaji bagaimana jihad yang dimaksud ini. Hakka jihadi, sebenar-benarnya jihad. Selanjutnya kata Syekh Qutb, jihad ini diperintahkan karena Allah telah memilih kalian untuk menanggung amanah yang besar. Allah telah memilih kalian di antara hamba-hambanya yang lain. Sehingga disebutkan dalam ayat tersebut, wajtabakum, Allah telah memilih kamu. Sesungguhnya pilihan ini menjadikan beban itu sangat besar, karena tidak memberikan peluang untuk lari darinya. Nah, jadi saudaraku rahimahumullah, makanya salah satu kabair, dosa besar, kan? Di samping mempersekutukan Allah, di samping apa namanya hukukul walidain, durhaka kepada orang tua, di antara dosa besar yang disebutkan oleh Nabi adalah tawalla anizahaf, lari dari medan peperangan, lari dari medan jihad. Itu dosa besar, Pak. Jadi kalau umat Islam justru dengan perkembangan yang terakhir terjadi ini, Pak, rame-rame menyatakan dirinya, sudahlah, saya gak mau bicara jihad lagi, saya gak mau berjihad lagi, itu sama saja dia ingin memasukkan dirinya dalam dosa besar, Pak. Karena meninggalkan medan jihad, dosanya besar, Pak. Kata Nabi SAW, jihad itu perumpamaannya, kalau rumah Islam itu ibarat rumah, jihad itu atapnya, Pak. Atap rumah itu fungsinya apa? Membuat mereka yang tinggal di dalam rumah itu, kalau panas tidak kepanasan, bisa berteduh. Membuat yang tinggal di dalam rumah itu, kalau hujan tidak basah, tidak kehujanan. Artinya, jihad itu yang merupakan perumpamaan seperti atap itu, dia yang membentengi kita, Pak, dari ancaman-ancaman eksternal. Nah, kalau kita rame-rame kemudian meninggalkan jihad, apalagi yang kita miliki, Pak? Sedangkan sekarang saja sudah begitu banyak serangan yang menimpa kita. Dan serangan yang saya maksud ini tidak secara fisik belaka, tetapi secara fikri, secara pemikiran, dahsyat sekali, Pak. Sekarang ini kita ibaratnya mengalami tembakan-tembakan yang tidak membuat umat Islam berteriak kesakitan, tidak, malah berteriak lagi-lagi gitu. Ini mengerikan sekali, Pak. Kita membutuhkan jihad yang luar biasa sekarang menghadapi peluru-peluru musuh yang bentuknya tidak membuat kita berteriak kesakitan, tapi bahkan sebagian kita malah berteriak minta ditembak lebih jauh lagi. Mungkin karena itulah sebagian umat Islam yang berpikiran pendek akhirnya mending melakukan aksi bom bunuh diri yang mereka yakini bisa menyebabkan mereka masuk surga. Mungkin itu alasannya, walaupun tetap kita gak bisa terima, Pak. Karena apa? Situasinya tidak sesuai. Lalu kenapa kok Ustaz bisa mengatakan itu gak bisa diterima, tapi kok di Palestina bisa diterima? Karena di Palestina memang medannya medan jihad. Makanya banyak ulama yang mengatakan kecuali bila mana situasinya memang situasi perang, itu dibenarkan. Dan jangan dikira pemuda-pemuda Palestina itu yang berangkat melakukan operasi istishadiyah, operasi mati syahid itu, yang kemudian media massa barat menyebutnya bom bunuh diri, disamakan dengan bom bunuh diri di Bali misalnya, atau di Irak misalnya, itu mereka itu berangkat, Pak, minta fatwa dulu kepada para ulama setempat. Mereka itu melalui proses musyawarah panjang. Karena apa? Karena situasi seperti demikian. Sama seperti yang dilakukan oleh Muhammad Toha. Muhammad Toha seorang pejuang, pahlawan nasional yang diabadikan menjadi jalan besar di kota Bandung. Siapa dia? Dia adalah seorang pejuang yang semua kita sepakat, bahkan kita mendoakan mudah-mudahan dia mati syahid. Apa yang dia lakukan pada masa perlawanan melawan penjajah? Dia masuk ke gudang amunisi Belanda di Bandung, dia ledakkan gudang amunisi itu dengan dirinya sendiri hancur bersamanya, Pak. Sehingga terjadilah Bandung lautan api. Tapi tidak ada seorang pun dari bangsa kita yang mengatakan Muhammad Toha melakukan bom bunuh diri, Pak. Kenapa? Karena situasinya perang. Itu situasi perang. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, ini mesti kita dudukkan permasalahan ini. Kalau tidak kita dudukkan, jangan-jangan kita mengambil gampangnya saja. Gampangnya, sudah lupakan saja jihad. Jihad itu urusan orang-orang dahulu, kita sekarang enggak perlu jihad lagi. Makanya ada hadis Nabi sampai mengatakan al-jihadu madin madin madin ila yaumil qiyamah. Jihad itu akan berlangsung dan berlangsung dan berlangsung sampai hari kiamat, kata Nabi. Subhanallah. Jadi sampai kapanpun jihad ini enggak ada kata berhentinya, Pak. Sama kayak sholat, enggak ada kata berhentinya sampai kapanpun. Enggak ada ceritanya, oh sholat sudah usang, enggak zamannya lagi kita sholat. Sekarang ini cukup eling saja, zikir saja, gitu kan, menggantikan sholat. Enggak bisa. Atau misalnya mereka yang mengusulkan haji enggak perlu repot-repot lah, hanya di bulan Zulhijjah. Kita sebar aja, di bulan Muharram boleh haji juga, di Safar juga boleh, di Rabiul Awal boleh haji. Supaya apa? Supaya enggak berdesak-desakan. Enggak bisa demikian, Mbak. Ini urusan ibadah. Enggak bisa dikarang-karang. Enggak bisa dibuat-buat. Nah, jadi kata Syekh Qutb, sesungguhnya ia merupakan penghormatan dari Allah bagi umat ini yang selayaknya disambut dengan kesyukuran dan perbuatan yang baik. Sehingga Allah melanjutkan, ketika barangkali ada di antara kita yang mendengar perintah untuk berjihad ini, merasakan satu kesempitan, merasakan satu keberatan, merasakan satu himpitan dalam jiwanya, Allah tiba-tiba menyatakan, وَاجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجِ. Allah telah memilih kalian, wahai umat Islam, untuk terbebani dengan proyek yang besar ini. Dan Allah atas kalian dalam agama ini tidak menjadikan di dalamnya suatu kesempitan. Jadi Allah tegaskan, Pak, bahwa berjihad itu, kalau memang kita paham jihad itu apa, tidak ada ceritanya sempit dada, Pak. Karena apa? Pintu-pintu jihad itu banyak sekali. Anda mau berjihad di bidang ekonomi, silahkan. Anda mau berjihad di bidang ta'lim, silahkan. Anda mau berjihad di bidang pendidikan, silahkan. Anda mau berjihad di bidang hukum, silahkan. Termasuk Anda mau berjihad di bidang militer, silahkan. Karena pintu jihad itu memang ada di mana-mana. Jangan dipersempit maknanya. Nah, ini yang dimaksud oleh ayat tersebut. Seluruh taklif, ibadah, dan syariat agama Islam selalu mempertimbangkan fitrah dan kekuatan. Juga selalu mempertimbangkan tuntutan-tuntutan fitrah. Pembebasan kekuatan itu dan mengarahkannya kepada pembangunan dan kejayaan. Sehingga kekuatan itu tidak tersimpan seperti uap yang dikurung dan tidak pula bebas sebagaimana bebasnya hewan. Manhaj itu merupakan manhaj yang murni dan telah lama sekali sejak dahulu kala dan bersambung hingga saat ini. Makanya pada bagian selanjutnya Allah mengkaitkan dengan masa lalu, millata abikum Ibrahim. Jalan ini, agama ini adalah agamanya orang tua kamu, yaitu Ibrahim. Huwa sammakumul muslimina min qablu wa fi hadza. Allah telah menamakan kalian umat Islam dari dahulu sampai sekarang, sampai nanti, al-muslimin. Jadi sebutan al-muslimun ini sebutan langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Kata kawan saya mantan pendeta, dia itu sekarang kerjanya banyak berdebat dengan pendeta untuk diajak masuk Islam. Dia mengarang buku judulnya 1 juta rupiah untuk menjawab pertanyaanku. Jadi maksudnya dia kumpulkan pertanyaan-pertanyaan yang mematikan bagi orang-orang Nasrani, khususnya para pendetanya, yang kalau mereka bisa menjawab dengan benar, dia siap membayar 1 juta rupiah. Karena ini pertanyaan yang sudah dia kaji lama, yang mana umumnya para pendeta tidak ada yang bisa menjawabnya. Dan salah satu pertanyaan yang selalu dia tanyakan kepada setiap pendeta yang diajak berdebat adalah, di ayat mana di dalam Alkitab Injil itu disebutkan bahwa pengikut Yesus, pengikut Nabi Isa AS itu disebutnya orang-orang Kristiani, orang-orang Nasrani, di mana? Itu gak akan bisa mereka jumpai. Karena memang Nabi Isa AS tidak pernah menyuruh umatnya menjadi orang Nasrani, menjadi orang Kristen, tidak ada. Tetapi Nabi Isa alaihissalam, sebagaimana nabi-nabi Allah yang lainnya, semuanya mengajak umatnya untuk menjadi al-muslimin, menjadi orang-orang muslim, tunduk patuh berserah diri kepada Allah bukan Allah. Maka ini ditegaskan di dalam ayat ini, huwa sammakumul muslimina min qablu wa fi hadza, Allah menyebut menamakan kalian kaum muslimin dari dahulu sampai sekarang di dalam Al-Qur'an ini. Liyakun rasulu syahidan alaikum, agar rasul menjadi saksi atas kalian, wa takunu syuhada 'alan nas, dan agar kalian menjadi saksi atas segenap umat manusia. Terus diakhiri ayat ini dengan penegasan kembali, fa'aqimus salata wa atuz zakata wa'tasimu billahi huwa maulakum fani'mal maula wa ni'man nasir. Maka tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, dan berpegang teguhlah kepada tali Allah, dialah penolong kalian, maulakum fani'mal maula wa ni'man nasir, dialah sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, inilah kira-kira kajian kita siang kali ini yang intinya ingin menekankan bahwa benar, beban untuk menegakkan perintah-perintah Allah itu sangatlah besar yang Allah minta dari kita umat Islam pengikut Nabi Muhammad SAW ini. Dan sedemikian besarnya sampai kemudian ada di antara kita sekarang ini yang merasa ini menjadi himpitan bagi jiwanya. Maka Allah memberikan sebuah endorsement kepada kita dengan menyatakan secara tegas, ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj, Allah tidak menetapkan di dalam agama ini atas kalian suatu kesempitan. Jadi perintah berjihad itu bukan sesuatu yang harusnya dirasakan sebagai himpitan bagi jiwa kita, tapi justru kita harus merasakannya sebagai sebuah beban yang jelas bagaimana cara memikulnya jika kita jelas pula memahaminya. Tetapi kalau kita sengaja mempersempit pemahaman kita tentang jihad, jangan heran kalau kemudian makin banyak orang yang meninggalkan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang tetap memiliki clear head, ya, akal yang sehat untuk bisa memahami agama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang hak ini, yang merupakan satu-satunya yang bisa diterima di muka bumi dewasa ini, yang membuat kita insyaallah meraih apa yang Allah janjikan, la'allakum tuflihun. Moga-moga kalian meraih kemenangan. Sekian saja, aku lupa wihada, astagfirullah li walakum, billahi taufiq wal hidayah, rahmatu minkum, uhibbukum fillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.